Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang keempat dari pembahasan kita mengkaji Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullahu taala. Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan oleh Syekh rahimahullah, apabila terjadi pertentangan antara dua kemaslahatan dan pertentangan antara dua mafsadat, dan ini penyebutan dua keadaan. Iya. Setelah beliau terangkan kaidah umum seputar al-masalih wal-mafasid, bahwa agama dibangun di atas jalbil masalih wa daril mafasid, memetik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kemudian beliau katakan, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi, apabila jumlah dari kemaslahatan itu berdesakan, maksudnya ia harus memilih dari salah satu dari kemaslahatan yang ada, maka dia pilih yang paling tinggi kemaslahatannya. Ini kalau bertentangan dua maslahat. Kemudian kata beliau, wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi, dan kebalikannya adalah kalau berdesakan antara dua mafsadat, dia diharuskan untuk menghadapi dua mafsadat, maka yang dia lakukan adalah dia pilih yang paling ringan mafsadatnya. Jadi ini dua keadaan. Keadaan kalau dua maslahat bertentangan, yang pertama. Yang kedua, apabila dua mafsadat bertentangan, dia dihadapkan pada dua mafsadat. Masih ada keadaan yang ketiga, belum disebutkan oleh Syekh rahimahullah, yaitu keadaan apabila bertentangan antara mafsadat dan maslahat. Iya. Apabila bertentangan antara mafsadat dan maslahat. Baik. Apabila bertentangan antara mafsadat dan maslahat, maka yang menjadi ukuran di situ adalah dilihat yang mana yang paling rajih antara keduanya. Kalau maslahat yang paling rajih, maka diambil kemaslahatan itu yang dilakukan. Kalau mafsadat yang lebih rajih, maka ditinggalkan hal tersebut. Iya, tidak dikerjakan. Baik. Contoh di dalam hal ini adalah kisah yang masyhur di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, beliau ingin mengembalikan Ka'bah ke atas pondasi Nabi Ibrahim. Nah, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hal tersebut karena khawatir orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Kata beliau, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah lahadamtul Ka'bah wala ja'altu laha babain. Babun yadkhulu minhu an-nas wa babun yakhrujun. Andai kata bukan karena kaum yang baru masuk Islam atau yang masih saja dekat dari kejahiliaan, kata Nabi, saya pasti sudah merubuhkan Ka'bah dan saya akan bangun kembali di atas pondasi-pondasi, atau saya akan jadikan padanya dua pintu, pintu manusia masuk di dalamnya dan pintu manusia keluar. Maksudnya itu pondasi Nabi Ibrahim, sebagaimana datang dalam sebagian riwayat, wala banaituha ala qawaid Ibrahim, dan saya akan bangun Ka'bah itu kembali di atas pondasi-pondasi Nabi Ibrahim. Jadi membangun Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim ini maslahat. Ini apa? Maslahat. Iya. Akan tetapi kalau beliau melakukannya ada mafsadat. Mungkin terfitnah sebagian dari orang-orang yang baru masuk Islam ini, masih lemah keislamannya. Iya. Sebab mereka akan memandang bahwa Nabi ini terlalu sombong terhadap mereka dan akan mengakibatkan mereka benci kepada keislaman. Maka di sini ada maslahat dan ada mafsadat. Dan perhatikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan maslahat karena mafsadatnya lebih apa? Lebih besar. Iya. Baik. Maka kalau pada hal tersebut ada maslahat dan ada mafsadat, dilihat, diterjih. Kalau maslahatnya lebih rajih, maslahat yang dilakukan. Ya, kalau mafsadatnya lebih rajih, maka mafsadatnya ditinggalkan. Ini kalau bisa diterjih. Tapi kalau seimbang antara maslahat dan mafsadat, yang mana yang dia lakukan? Seimbang maslahat dan mafsadatnya. Ya, di sini ada kaidah yang dipakai di kalangan para ulama bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadat itu lebih didahulukan daripada memetik kemaslahatan. Nah, ini kaidah berlaku kalau apa? Kalau seimbang antara apa? Antara maslahat dan mafsadat. Adapun kalau maslahatnya lebih rajih, maka maslahat yang diambil. Iya. Kalau mafsadat yang lebih rajih, maka mafsadat yang hendaknya ditinggalkan. Demikian. Baik, jadi ini kelengkapannya dari kaidah sebelumnya. Kemudian kita akan memasuki ya pembahasan berikutnya. Nah, jadi di keadaan yang ketiga, atau sebelum saya lanjutkan, di keadaan yang ketiga tadi saya beri contoh kalau bertentangan antara maslahat dan mafsadat dan ternyata mafsadatnya lebih rajih, maka didahulukan mengukur mafsadat. Yaitu Nabi tidak jadi membangun Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim, beliau tinggalkan. Dan itu berjalan ya, tidak dilakukan di masa beliau, tidak pula dilakukan di masa Khulafa Ar-Rashidin. Nanti itu dirubah di pemerintahan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Tapi setelah pemerintahan Abdullah bin Zubair digulingkan, iya, maka penguasa yang datang setelahnya merubah kembali Ka'bah itu di atas hal yang pertama. Ya, dan hingga hari ini tetap berjalan Ka'bah itu belum dirubah seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini kalau ditanyakan kenapa pemerintah Saudi Arabia tidak merubahnya? Ya, ini masalahnya lebih besar lagi kalau di masa ini. Sebab semua hal yang berkaitan dengan Ka'bah, berkaitan dengan Madinah, iya, itu dianggap milik semua umat Islam. Jadi kalau dari pemerintah setempat mengadakan perubahan, maka itu akan lebih banyak lagi iya mafsadat yang akan muncul. Baik, contoh kalau misalnya terjadi ada maslahat dan ada mafsadat, dan maslahat didahulukan, maslahat didahulukan. Ya, tentang kisah hijrahnya sebagian dari sahabiat, sebagian dari sahabiat. Nah, sebagian dari sahabiat ada yang hijrah tanpa mahram. Di sini ada mafsadat, ada maslahat. Maslahat adalah hijrah, dan hijrah dalam menunaikan apa? Kewajiban. Mafsadatnya adalah apa? Melakukan perjalanan tanpa mahram. Ini mafsadat. Baik, yang mana yang didahulukan? Telasyah dari sejumlah sahabiat bahwa mereka melakukan hijrah, yang menunjukkan bahwa maslahat lebih apa? Lebih didahulukan. Iya, karena keberadaan mereka berpindah ke negeri Islam itu lebih banyak manfaatnya. Iya, demikian pula di dalam perang terhadap ahli Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar kepada orang kafir itu manjaniq, sehingga terbunuh di dalam benteng orang-orang kafir sebagian dari perempuan dan anak-anak kecil. Iya. Jadi sini ada maslahat, ada mafsadat. Maslahat adalah terwujudnya kemenangan untuk kaum muslimin, terjaganya pasukan kaum muslimin dari kekalahan. Ini maslahat. Dan mafsadat adalah karena di dalam syariat kita dilarang di dalam peperangan membunuh kaum perempuan dan apa? Anak-anak kecil. Iya. Tetapi karena memang di antara hal yang dengannya harus dilakukan oleh kaum muslimin untuk meraih kemenangan, maka dilemparlah pakai manjanik. Manjanik itu ya, dilempar pakai batu besar ke dalam benteng. Dan dimaklumi kalau jatuh, ya, tidak akan dibedakan siapa yang ditimpa di dalamnya. Laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil. Jelas ya? Maka ini ukuran-ukuran. Iya, ukuran-ukuran. Yang paling penting di sini bagi seorang faqih, ahli fikih, dia menimbang dua hal di dalam mengukur. Yang mana yang didahulukan? Maslahat atau mafsadat? Karena ini perkara sekali lagi bukan diukur dengan hawa nafsu. Tapi diukur dengan apa? Dengan ilmu, dengan timbangan syariat. Maka, iya. Ada dua hal penting sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim di dalam mengukurnya. Yang pertama, dia memahami keadaan, kejadian dengan benar. Iya, kalau bertebarakan antara maslahat dan mafsadat, dia memahami dulu sisi maslahatnya mana, sisi apa, mafsadatnya mana, dikuasai kejadiannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, hendaknya dia memiliki ilmu. Iya, pengetahuan bagaimana dia menimbang antara maslahat dan mafsadat. Dan inilah pembahasan yang sudah kita terangkan, pembahasan tentang apa? Maqasid asy-syari'ah, tentang maksud-maksud dari pensyariatan. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan ini, kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah ke dalam kaidah berikutnya. Iya, dan ini pembahasan yang ke-11. Kaidah kelima. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min qawaidi asy-syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Nah. Dan dari kaidah syariat adalah mempermudah pada setiap perkara, fi kulli amrin, pada setiap perkara, nabahu ta'siru, yang ditimpa oleh kesusahan. Ya. Baik. Di Dalam kaidah ini terdapat penyebutan kaidah agung, kaidah besar, salah satu dari 5 kaidah pokok yang telah kita terangkan. Ini kaidah yang disebut oleh para ulama dengan nama al-masyaqqah tajribu at-taisir. Al-masyaqqah apa? Tajribu at-taisir. Bahwa al-masyaqqah itu, kesulitan itu akan mendatangkan apa? Kemudahan. Ya, dan ini pembahasannya, pembahasan yang dipakai oleh para ulama untuk membahasakan kaidah. Walaupun sebenarnya bahwa iya, kemudahan itu bukan didatangkan oleh kesusahan, tapi kemudahan siapa yang memberikan? Hah? Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan adanya kemudahan tersebut. Yang mensyariatkan adanya kemudahan tersebut. Iya. Karena itu sebagian ulama mentakbir kaidah ini dengan penyebutan at-ta'sir sababun lit-taysir. Adanya kesusahan itu adalah sebab adanya apa? Adanya kemudahan. Iya. Dan ini kaidah agung ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara dalilnya dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesusahan terhadap kalian. Iya. Ini ayat merupakan dasar pijakan tentang kaidah ini, bahwa kesusahan itu adalah sebab datangnya kemudahan. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, apa yang dia mudah bisa melakukannya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu an yukhaffifa ankum." Allah menghendaki untuk memberikan keringanan kepada kalian. Ya, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu innad dina yusrun." Sungguhnya agama itu mudah. Ya, dan beliau ditanya tentang agama yang paling baik, beliau menjawab, "Al-hanifiyatus samha." Agama hanifiyah yang penuh dengan kedermawanan. Baik. Jadi ini dalil-dalil tentang kaidah yang menunjukkan bahwa kaidah ini adalah hal yang dimaklumi di dalam syariat kita. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang dipakainya kaidah ini. Ya, berlakunya kaidah ini. Baik. Iya. Harus diketahui bahwa keringanan di dalam syariat itu 2 macam. Yang pertama adalah keringanan yang memang merupakan pokok dari syariat. Keringanan yang merupakan pokok dari syariat kita. Iya. Di mana memang asalnya bahwa syariat ini di dalam tuntunan pensyariatannya adalah hal yang mudah. Hal yang bisa dilakukan oleh hamba. Tidak keluar dari apa? Kemampuannya. Iya. Jadi ini bentuk kemudahan memang dari dasar dan pokok agama, merupakan sifat dari agama. Kemudian yang kedua dari kemudahan adalah kemudahan yang disyariatkan karena ada udur dan penghalang. Iya. Karena ada udzur dan apa? Penghalang. Nah, dan kita akan sebutkan nanti apa udzur-udzur dan penghalang-penghalang yang akan mendatangkan kemudahan tersebut. Iya. Jadi ada dari syariat, dari kemudahan yang dimudahkan karena adanya udzur dan penghalang. Iya. Maka tampak dari sini bahwa di dalam mengukur keringanan itu bukan dengan ukuran hawa nafsu dan kehendak sendiri. Wah, ini berat. Sholat duhur berat 4 rakaat. Saya ringankan saja menjadi 2 rakaat. Iya. Ini bukan kehendak orang per orang atau masuk ke dalam hitungan hawa nafsunya, tidak. Tapi harus diukur dengan timbangan apa? Timbangan syariat. Agama kita memang dasarnya adalah kemudahan. Iya. Dan apabila terjadi kesusahan dalam artian ada udur, maka karena adanya udur inilah diberikan hukum-hukum keringanan. Iya. Dan udur-udur tersebut semuanya diterangkan. Apa yang dengannya menjadi udur. Dan apa yang tidak dianggap udur. Baik. Kalau begitu, ini kaidah tidak bisa dikatakan sebagai kaidah yang tidak memiliki ketentuan jelas. Bahkan ketentuannya sangat jelas sekali. Ya, ketentuannya adalah hal yang sangat terang sekali. Baik. Jadi, kata beliau rahimahullah, wa min qawaidi syariati atau min qawaidi syariati taysiru. Dari kaidah di dalam syariat adalah at-taysir. Iya. Adalah mempermudah. Nah. Fi kulli amrin nabahu ta'siru. Pada setiap perkara yang didatangi kesusahan padanya. Ya, ini bahasa dari penulis yang menggambarkan 2 jenis keringanan yang kita sebutkan tadi. Dan keringanan yang seperti ini, keringanan karena adanya udur, itulah yang disebut oleh para ulama dengan bahasa rukhsah. Disebut dengan bahasa apa? Dengan bahasa rukhsah. Dan rukhsah itu, ya, kalau diartikan, itu maknanya adalah apa? Keringanan. Itulah yang diartikan sebagai keringanan. Baik. Dan rukhsah itu, ya, beraneka ragam bentuknya. Keringanan yang ada. Di antara keringanan, ada yang sifatnya digugurkan. Seperti perempuan yang haid. Kalau dia dapat udur haid, maka diberi keringanan, gugur sholatnya. Iya, gugur apa? Sholatnya. Dia tidak ada kewajiban melakukan sholat. Kemudian keringanan jenis yang kedua, keringanan dalam bentuk pengurangan. Iya, seperti sholat musafir, dikurangi dari 4 rakaat menjadi berapa? 2 rakaat. Boleh untuk mengqasar. Dan ada keringanan sifatnya penggantian. Contohnya seperti wudu dan mandi janabah. Kalau tidak ada air boleh apa? Boleh tayamum. Udur tidak ada air, maka diganti dengan boleh bertayamum. Iya. Kadang keringanan dalam bentuk mendahulukan. Dalam bentuk mendahulukan. Seperti kalau dia ingin menjamak 2 salat jamak takdim, diperbolehkan sebab ini keringanan. Iya. Demikian pula sebaliknya, dan ini yang ke-5, keringanan dalam bentuk mengakhirkan kalau dia melakukan jamak takhir. Jamak takhir. Iya. Jamak takhir. Kemudian ada yang rukhsah sifatnya karena darurat. Iya. Dia diberi keringanan karena darurat. Dan ini akan datang nanti pembahasannya berkaitan dengan masalah darurat. Akan disebut oleh penulis. Sebab pembahasan darurat Itu bagian dari keringanan. Ya. Kemudian yang ketujuh, ada keringanan dalam bentuk diganti kaifiat pelaksanaan ibadah. Seperti pada sholat khauf. Ya, harusnya sholat itu dengan kondisi dan keadaan yang dimaklumi pada pelaksanaan sholat lima waktu. Tapi kalau di kondisi khauf, itu bisa berubah kaifiatnya. Dengan kaifiat-kaifiat sholat khauf yang telah dimaklumi di pembahasan fikih. Iya, ada beberapa kaifiat yang syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini keringanan dalam bentuk diganti bentuknya, diganti kaifiatnya. Ini contoh-contoh ya dari bentuk rukhsah dan keringanan. Iya. Baik. Kemudian yang perlu saya terangkan juga di sini bahwa iya, keringanan-keringanan itu atau rukhsah ini iya, ada yang atau rukhsah tersebut ada yang memang digugurkan atau hal tersebut digugurkan disebabkan karena syariat memberikan keringanan udur di dalamnya. Ya, dan sebab-sebab keringanan ini, hal-hal yang dianggap udur ya di dalam syariat itu ada beberapa perkara. Iya, yang pertama adalah as-safar, melakukan perjalanan. Iya. Dari perjalanan ini ada sejumlah keringanan diberikan. Dalam banyak hal ya keringanannya. Boleh dia meringkas sholatnya, mengqasar sholat, boleh dia tidak berpuasa. Kalau dia terbiasa membaca dzikir-dzikir, iya, maka dia terbiasa membaca dzikir, terbiasa melakukan sholat nawafil, maka di dalam perjalanan itu digugurkan dan pahalanya tetap tercatat untuknya. Iya. Ini bentuk dari keringanan. Karena apa? Karena sebab safar, perjalanan. Kemudian dalam dari bentuk rukhsah yang lainnya adalah apa? Al-marad, penyakit. Ya, kalau safar tadi ukuran perjalanan itu ya perjalanannya dimaklumi kembali kepada urf. Kembali kepada apa yang manusia biasanya menghukumi di dalam hal tersebut. Jadi yang ini akan datang insyaallah taala di pembahasan urf nanti. Ya. Di ucapan penulis wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarifi lam yuhad. Kita akan terangkan di situ pada tempatnya. Tentang urf. Yang jelas perjalanan itu adalah salah satu sebab dari sebab yang menyebabkan adanya kemudahan. Kemudian yang kedua adalah sakit. Ya, dan ukuran sakit itu yang dikatakan sakit yang menjadi udur adalah hal yang mengeluarkan badan dari posisi biasa atau posisi keadaan yang wajar. Iya. Jadi kalau dia sakit, kalau dia membuat kondisinya tidak wajar, itulah dikatakan penyakit yang apa? Iya, memberikan udur. Tetapi kalau dia sakit, tapi kondisinya tetap wajar, iya, maka ini tidak diberikan udur dengannya. Iya. Baik. Karena itu, kalau misalnya ada orang yang sakit gigi misalnya, ringan, ya. Apakah boleh dia tidak berpuasa? Ya, jawabannya kalau hal tersebut tidak mengeluarkannya dari kondisi yang wajar, maka dia tetap berpuasa. Ya, ukuran sakit ini adalah kondisi yang wajar. Ya, dan ini yang lebih tepatnya ya dari dua pendapat di kalangan ulama. Sebab sebagian ulama ada yang kadang di dalam hal ini memberikan keluasan. Iya, memberikan keluasan. Tapi menjadi ukuran penyakit ini kembali kepada urf. Dia ini dihitung sakit dengannya dia berhak mendapat udur atau tidak. Iya. Kemudian yang ketiga dari hal yang mendatangkan udur adalah seorang yang terpaksa. Ya, keterpaksaan. Dia dipaksa melakukan pekerjaan yang dia tidak kehendaki. Iya. Maka yang terpaksa ini dapat udur dia. Dapat keringanan. Iya, karena itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau dipaksa mengucapkan kalimat kekafiran dan beliau ucapkan hal itu. Namun beliau udur. Karena beliau telah saksikan kedua orang tuanya benar dibunuh. Iya, dan beliau tidak ada jalan untuk melepaskan dirinya. Ya, dan Allah telah menyebut hal itu dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali siapa yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Iya. Baik. Kemudian yang keempat adalah karena lupa. Udur karena lupa. Iya. Yang kelima adalah udur karena dia jahil akan perkara tersebut. Dia meyakini hal yang menyelisihi apa yang seharusnya. Baik. Ini tiga dalam bentuk udur. Ya, nanti akan kita terangkan nanti. Akan diuraikan oleh Syekh dalam satu bait syair nanti. Wal khata wal ikrah wa nisyanu asqatahu ma'budunar rahman. Ya, akan datang nanti pada tempatnya. Kemudian berikutnya dari udur, dari sebab datangnya keringanan adalah umumul balwa. Iya. Adalah masalah umum yang terjadi tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Ya, seperti kucing. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat binajasa. Kucing itu tidak najis. Kemudian beliau terangkan ilahnya. Kenapa? Innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing ini dari hewan yang biasa apa? Mengitari kalian. Karena itu tidak dihitung najis. Maka demikian pula apa yang ya, manusia tidak bisa lepas darinya dan di luar kemampuannya untuk hal itu, maka ini ada keringanan dalamnya. Iya. Baik. Itu disebut oleh para ulama yang semisal kalau tikus misalnya berkeliaran di rumah, yang tidak harus setiap hari dia pel rumahnya, ya, atau dia apa namanya, menjaga penjagaan-penjagaan, mengantisipasi bahwa tikus ini dianggap sebagai apa, kalian najis. Nah, ya, kemudian dari bentuk udur juga adalah kekurangan pada tabiatnya, seperti dia masih kecil. Atau dia orang yang tidak waras. Iya, yang semisal dengannya. Baik. Ini dari sebab-sebab yang menyebabkan adanya keringanan tersebut. Iya. Dan ini saya berikan contoh-contoh ringkas ya. Dan sebenarnya banyak contoh di dalam hal ini. Dan ini kaidah. Iya. Disebut oleh penulis di sini bahwa kemudahan itu adalah sebab kesusahan, sebab datangnya kemudahan, ini termasuk kaidah pokok. Termasuk kaidah pokok. Ada sebagian yang menulis risalah dalam dua jilid. Dia uraikan kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah ini. Iya, dan dia terangkan 56 kaidah yang bercabang dari kaidah ini. Termasuk dua kaidah yang akan datang. Yang kita akan baca sekarang ini juga bercabang dari apa? Kaidah ini. Ya, sekali lagi ini adalah kaidah pokok yang terdapat di dalamnya sejumlah pembahasan. Iya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang kaidah ini secara umum. Iya, apa yang dimaksud bahwa al-masyaqqah tajlibu at-taisir, hal yang berat itu, hal yang sulit mendatangkan apa? Kemudahan. Kemudian beliau berkata di dalam kaidah berikutnya, iya, ini pembahasan yang ke-12 serta pembahasan yang ke-13. Iya. Karena ini satu bait syair dua kaidah sekaligus di dalamnya. Kata beliau, walaysa wajibun bila iqtidari wala muharramun ma'attirari. Kata beliau, tidak ada kewajiban itu. Tidak ada kewajiban itu kalau tidak ada, kalau seorang tidak memiliki kemampuan. Iya. Jadi ini kaidah yang pertama. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan, iya, maka gugur kewajiban pada dirinya. Dan ini kaidah didukung dan diterangkan oleh ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku melarang kalian darinya, tinggalkanlah hal tersebut. Dan apa yang kalian diperintah dengannya, lakukanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, maka ini dua, apa ini kaidah diterangkan oleh ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban itu gugur. Iya. Apabila seorang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, dan gugurnya kewajiban ini, ya, kadang dengan diganti kepada hal yang semisal dengannya. Kalau dia misalnya ada air, tapi dia tidak mampu berwudu karena sakit, maka ini wajib berwudu tapi tidak punya apa? Tidak punya kemampuan. Maka yang seperti ini dia diwajibkan untuk apa? Bertayamum sebagai ganti dari berwudu. Sebagai ganti dari berwudu. Iya. Dan kadang ya gugur kewajiban tersebut kalau memang tidak ada kemampuan sama sekali. Seperti perempuan yang haid dan nifas. Berkewajiban sholat. Dan seperti perempuan yang punya kemampuan haji secara fisik. Punya kemampuan untuk melakukan haji secara harta. Tapi dia tidak memiliki mahram mengantarnya. Ya, maka ini artinya dia tidak punya kemampuan. Sama dengan makna tidak punya kemampuan. Maka tidak ada kewajiban haji baginya hingga dia memiliki mahram. Hingga dia memiliki mahram. Ya, baik. Jadi ini kaidah yang pertama. Ya, dari potongan dari depan bait syair yang dibawakan oleh Syekh dari Sadrul Bait. Dan ini sudah, kalau di urutan pembahasan kita sudah kaidah yang keberapa? Kaidah yang keenam. Ya, kewajiban berdasarkan kemampuan. Baik. Dan ini secara umum masuk di dalam kaidah kemudahan. Kemudian kaidah yang ketujuh, hal darurat membolehkan perkara yang terlarang. Ya, inilah bahasa yang disebut oleh penulis di sini, wala muharramun ma'attirari. Dan tidak ada hal yang diharamkan itu kalau di kondisi darurat. Ya, hal yang diharamkan itu tidak berlaku kalau di kondisi apa? Di kondisi darurat. Ya, dan ini kaidah dibahasakan oleh para ulama dengan nama apa? Ad-darurat tubihu al-mahdurat. Perkara yang darurat itu membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang. Perkara darurat membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang. Iya.